Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu subhanahu lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, hanya ahlus sunnah, hanya as-salafiyun yang tetap istiqamah sepanjang zaman untuk tetap terus mengingatkan bahaya Syiah kepada umat Islam. Selain ahlus sunnah, selain as-salafiyun, sekalipun mereka berbicara tentang kesesatan Syiah, akan tetapi istiqomah bukanlah harga mati untuk mereka. Bahkan terkadang membahas tentang kesesatan Syiah disalahgunakan oleh sebagian kelompok untuk sekedar mencari popularitas, mengangkat nama atau mencari suara. Maka bersyukurlah wahai ahlus sunnah, dan banyak-banyaklah bersyukur wahai salafiyun, karena anda semua insyaallah termasuk yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan tugas suci dan misi mulia mengingatkan umat Islam tentang bahaya pemahaman Syiah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kenapa ahlu sunnah istiqomah menerangkan tentang kesesatan pemahaman Syiah? Karena gelombang dan arus pemahaman Syiah semakin bertambah deras mengaliri pemikiran umat Islam, diwarnai dengan makar dan tipu daya jahat mereka. Sebab mereka kaum Syiah menghalalkan segala cara, membenarkan semua tindakan dengan tujuan pemahaman Syiah tersebar di tengah-tengah umat Islam. Maka pembahasan yang seperti ini merupakan bentuk ghirah atau kecemburuan kita terhadap agama Islam, sebagai bentuk cinta dan bela kita terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala, serta bentuk loyalitas kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwati fillah rahimakumullah, siapapun dia yang memiliki semangat berislam, memiliki komitmen untuk tunduk kepada ayat Al-Quran dan tunduk kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, pasti tidak akan ragu sekecil apapun itu untuk menyatakan bahwa Syiah adalah kelompok sesat. Pemahaman Syiah adalah pemahaman sesat yang menyimpang jauh dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tetapi pada pertemuan kita kali ini, di tempat ini, fokus kita dan konsentrasi kita bukanlah pada poin-poin kesesatan mereka. Alhamdulillah, segenap asatidah ahlu sunnah, asatidah salafiyin di berbagai tempat, di sekian banyak saat, mereka senantiasa dalam bentuk lisan maupun tulisan menyampaikan tentang poin-poin kesesatan Syiah. Bagaimana mereka menyatakan Al-Quran yang ada di tengah-tengah umat Islam sebagai Al-Quran yang naqis, masih kurang dan belum lengkap. Mereka meyakini ayat-ayat Al-Quran jumlahnya 17 ribu ayat, sementara Al-Quran yang ada di tengah-tengah umat Islam tidak lebih dari 7 ribu ayat. Mereka kaum Syiah yang senantiasa mencela dan mencaci maki sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kaum Syiah yang senantiasa menjatuhkan harga diri istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan-tuduhan keji. Mereka yang senantiasa, yaitu kaum Syiah, menghidupkan kesyirikan-kesyirikan di atas muka bumi. Mereka yang selalu menghidupkan kegiatan-kegiatan bid'ah. Kaum Syiah yang terus berusaha berkhianat. Alhamdulillah, seorang muslim ataupun muslimah yang memiliki ghirah, sekecil apapun ghirah itu, tidak akan pernah bimbang dan tidak akan pernah ragu untuk menyatakan Syiah adalah kaum yang sesat. Syiah mereka adalah orang-orang yang memusuhi Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tetapi pembahasan kita insyaallah mulai sore hari ini sampai esok, pembahasan kita adalah catatan-catatan sejarah tentang pengkhianatan kaum Syiah terhadap Islam dan kaum muslimin, agar kita tersadar bahwa tidak ada harapan yang baik dari mereka, sekecil apapun itu. Tidak ada harapan yang baik untuk mereka. Kita harus selalu curiga dan waspada. Kita tidak boleh berprasangka baik kepada mereka, kaum Syiah. Sebab kita harus belajar dari sejarah. Pengkhianatan yang begitu banyaknya sampai tidak bisa dihitung lagi. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Imam At-Tabari rahimahullah dalam tarikhnya, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam tarikhul Islam, mereka-mereka ahli sejarah Islam, para pakar sejarah, telah mencatatkan sejarah kelam pengkhianatan kaum Syiah terhadap Islam dan kaum muslimin. Agar kita selalu waspada bahwa tidak mungkin negeri ini, negeri Indonesia, negeri kaum muslimin, negeri yang kita cintai, bukan tidak mungkin suatu saat nanti akan dijadikan tumbal oleh mereka, akan dikorbankan oleh mereka, termasuk umat Islam di negeri ini. Bukan tidak menutup kemungkinan, sebab mereka sudah berkali-kali, berpuluh kali, beratus-ratus kali, bahkan ribuan kali, dalam skala yang kecil sampai skala yang besar, melakukan pengkhianatan terhadap Islam dan kaum muslimin. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka insyaallah pokok-pokok pembahasan kita pada kegiatan daurah kali ini yang kita mulai saat ini sampai esok, yang pertama adalah membaca beberapa bentuk pengkhianatan yang telah dilakukan oleh kaum Syiah. Dari pengkhianatan mereka terhadap sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang menyebabkan beliau kemudian terbunuh sebagai seorang syahid. Pengkhianatan mereka kepada sahabat Uthman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Pengkhianatan mereka kepada Ali bin Abi Talib. Pengkhianatan mereka kepada Al-Hasan bin Ali. Pengkhianatan kaum Syiah terhadap Al-Husain bin Ali. Artinya, jangankan kepada umat Islam, jangankan kepada orang lain, kepada sahabat Ali, Al-Hasan dan Al-Husain, yang selalu mereka jadikan sebagai alat untuk membenarkan tindakan mereka, kaum Syiah pun berkhianat. Kaum Syiah pun berkhianat. Demikian juga dari pemerintahan Abbasiyah. Dan seterusnya, insyaAllah akan kita sebutkan sekian puluh biiznillahi subhanah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkannya. Sekian puluh bukti pengkhianatan mereka. Termasuk yang terakhir, yang baru-baru ini, masih hangat bahkan, masih panas, pengkhianatan kaum Syiah di negeri Yaman. Gerakan Houthiyun, kaum Rafidhah di negeri Yaman. InsyaAllah akan kita sebutkan satu persatu biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian pokok pembahasan yang kedua adalah membantah. Membantah ajakan untuk mendekatkan pemahaman sunnah dan syiah. At-takrib baina sunnati wa syiah, baina sunni wa syi'i. Ini pun salah satu bentuk upaya dari kaum Syiah untuk melakukan pembusukan di tengah-tengah umat Islam. Mereka menyatakan membuka diri untuk berkomunikasi, berdiskusi dengan kaum sunnah. Bahkan mereka mengaku memiliki sekian banyak kesamaan dengan kaum sunnah. Maka insya Allah kita akan membacakan fatwa dari Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala tentang kesesatan dakwah at-takrib bainas sunnati wasyiah. Kemudian yang berikutnya, nah, agar kita tidak tertipu, agar kita tidak ragu, maka pembahasan tentang at-zakiyah itu perlu diungkap. Barakallahu fiik. Pembahasan tentang ad-dakiyah itu perlu diungkap. Sebab tidak menutup kemungkinan ketika seorang muslim telah membaca secara utuh tentang bentuk-bentuk kesesatan kaum syiah. Dia telah yakin dengan bukti-bukti yang dibawakan. Tidak menutup kemungkinan ketika seorang muslim telah mengetahui pengkhianatan kaum syiah di dalam sepanjang sejarah Islam, kemudian akhirnya berubah menjadi ragu ketika dia membaca atau bertemu dengan orang Syiah yang mengatakan itu bohong, itu dusta, kami tidak seperti itu. Nah, tidak menutup kemungkinan seorang muslim ragu, barakallahu fikum, ketika dihadapkan dengan akidah takiyah. Nah, berbohong, berdusta, membantah, menutup-nutupi bukti, dan seterusnya. Kemudian, barakallahu fikum, tentang insyaallah akan ditutup biiznillahi subhanah tentang nasihat kepada umat Islam bagaimana sikap yang benar di dalam menghadapi pemahaman Syiah yang ada di tengah-tengah umat Islam. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebab kita yakin bahwa menyampaikan tentang pemahaman Syiah yang sesat merupakan bagian dari al-jihad fi sabilillah. Merupakan bagian dari al-jihad fi sabilillah. Nah, karena mereka kaum Syiah telah menodai sucinya syariat Islam. Karena mereka kaum Syiah telah mengotori sejarah indah kaum muslimin. Maka pada saat kita menjelaskan tentang kesesatan mereka, yakinlah bahwasanya kita sedang melaksanakan salah satu bentuk jihad fi sabilillah, perjuangan yang maha agung. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan at-taisir, memudahkan kita, memberikan taufik dan hidayah agar pembahasan ini menjadi bagian dari takarrub kita ilallahi subhanahu, sebagai bentuk usaha dari kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita yakin ini adalah ibadah yang suci. Nah, ini adalah ibadah yang suci. Wallahu a'lam bishawab. Ini hanyalah sedikit kata pembuka yang insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya setelah salat maghrib, begitu. Ya, setelah salat maghrib biiznillahi subhanah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.